Kita sudah lewat tanda shift, tanda isim sebelumnya juga. Ini belum sekarang kasih antum tanda huruf. Qala belum berkata Ibn Ajurum rahimahullah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu. Dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Mudah sekali. Huruf adalah apa yang tidak cocok bersamanya tanda isim dan tidak pula cocok bersamanya tanda fi'il. Iya enggak? Kalau enggak cocok padanya tanda isim, dah enggak cocok al, enggak cocok tanwin, enggak cocok huruf jar. Bangga ini. Iya, enggak cocok tanda-tanda isim. Iya. Dan tidak pula cocok tanda-tanda fi'il. Tidak cocok dengan kode. Enggak cocok dengan sin, sauta, tata nisa, sakinah. Maka sudah pasti dia siapa? Huruf. Kan cuma tiga. Cuma tiga. Kalau bukan satu dan dua berarti yang ketiga. Paham ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Aku laku katakan. Yutamayazul harfu an akhwaihil ismi wal fi'li. Bi anna alamatahu adamu qabuli alamatil ismi wala alamatil fi'li sabiqati. Kata beliau dibedakan huruf dari dua saudaranya yaitu isim dan fi'il. Ya, dibedakan huruf dari dua saudaranya yaitu isim dan fi'il. Bahwasanya tandanya adalah adam tidak. Tidak kabul, tidak menerima alamatil ismi, tidak menerima tanda-tanda isim, wala tidak pula alamatil fi'ili as-sabiqati. Tidak pula menerima tanda-tanda fi'ili yang telah lewat. Paham ini tanda dia? Nah, hal fi walam. Contoh ya, kata beliau, hal fi dan lam. Fahadihil ahrufu wa nahwuha la taqbalu alamatil ismi wala alamatil fi'ili. Contoh kata beliau, hal fi lam. Huruf-huruf ini daya semisalnya tidak menerima tanda isim wala dan tidak pula alamatil fi'il. Tanda fi'il. Mudah sekali. Fala yuqal fil awal, maka tidak dikatakan pada contoh yang pertama. Mana contoh pertama? Hal. Tahu kan tiga contoh? Hal, fi, lam. Tidak dikatakan pada contoh pertama min hal. Tidak bisa. Wala tidak bisa pula al hal. Wala tidak bisa pula kod hal. Wala tidak bisa pula saufa hal. Bangga ini. Jelas kalian tidak bisa. Falamma ro'aynahu. Falamma ro'aynahu. La yakbalu syai'an min alamatil ismi. Wala syai'an min alamatil fi'li. Arafna annahu harfun. Ya. Falamma fa maka lamma takala ro'ai ka ro'aynahu. Nah kami ro'a melihat hunya. Tatkala kami melihatnya, la tidak yakbalu tidak menerima syai'an sesuatu min dari alamatil ismi, tanda-tanda isim, wala tidak dan tidak pula syai'an sesuatu min dari alamati tanda-tanda fi'il. Arofna kita yakini, kita ketahui, annahu harfun, bahwasanya dia itu adalah sebab huruf. Wa mithlu fil fi walam, semisal dengannya adalah fi dan lam. Fa adamu qabulil kalimati al alamatu sabiqatu fa adamu qabulil kalimati al alamati sabiqata alamatun ala harfiyatiha. Kata beliau, fa maka Adam tidak qabul menerimanya al-kalimah kata al-alamat tanda-tanda yang telah lewat itu adalah tanda akan kehurufannya. Tandai kalau dia tidak bisa menerima tanda yang telah lewat, maka itu adalah tanda kalau dia itu adalah bahu huruf. Dipahami ini? Jelas? Alhamdulillah. Wa qauluna nah, ucapan kami tadi itu di atas contohnya hal fi lam. Maksudnya apa itu? Ini adalah isyaratun ila annal harfa ala thalathati ahkam. Faedah tambahan saja ini. Ini adalah isyarat bahwa huruf itu sebenarnya ada tiga. Huruf itu ada tiga jenisnya. Ada kismun muhtasum bil asma. Ada satu bagian, satu jenis dikhususkan untuk isim. Maksudnya masuk pada isim saja. Panggwa ini. Kalau di ada maka setelahnya itu adalah siapa? Isim. Seperti siapa? Kahurufi aljari. Seperti huruf? Jar. Wa al. Demi yang boleh siapa? Al. Ya kan? Al. Bisa masuk pada bil? Bisa masuk pada bil? Tidak bisa kan? Alhamdulillah. Wa qoirihima dan selain keduanya. Wa kismun muktasum bil af'ali. Dan ada jenis dari huruf dikhususkan untuk fi'il. Artinya dia cuma masuk pada siapa? Fi'il saja. Seperti kal jawazimi wa qad wa ghairihima. Seperti alat-alat penjazam. Kan usah masuk pada fi'il. Menjazam fi'il mudhari. Tidak pernah masuk pada isim. Ya enggak? Ya, dan kode, kode bisa enggak masuk pada isim? Enggak bisa. Maka dia dan selain dari keduanya, wa kismun mustarakun bainahuma dan ada satu jenis dari huruf itu berserikat antara keduanya. Yaitu bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada apa? Fi'il seperti hal dan la. Ini hal bisa untuk katakan pada isim hal zaidun, pada fi'il hal dahaba, dan sama dengan la, la zaidun, ya enggak? Paham kan? La ode, paham kan? Masuk pada isim itu, masuk pada isim, ya, bisa juga masuk pada apa? Fi'il la tadhabu, la yadhabu, paham kan ini insyaAllah? Alhamdulillah, ya la nafiyah. Tentunya di beliau bilang la nafiyah, la kenafiannya maknanya tidak, karena di sana ada lain bermaknanya jangan, bang, la nahi, itu khusus masuk pada apa? Fi'il, karena dia menjazam fi'il mudhari, paham nggak? Makanya beliau singgung la nafi, dan selainnya wa ghairihima takul hal ja'a zaidun masuk pada fi'il, hal zaidun qa'imun masuk pada isim. Paham gak ini insyaAllah? Intinya huruf ciri-cirinya tidak bisa menerima tanda isim, tidak pula bisa menerima tanda fi'il. Dan segi penggunaan dia digunakan di dalam tiga jenis, tiga bentuk. Bisa khusus untuk isim, bisa khusus untuk fi'il, bisa juga berserikat antara isim dan fi'il. Paham dah? Mudah dah? Alhamdulillah. Selesai. Kita masuk dalam bab berikutnya. Ya, sudah mau tahap kedua. Cuman sistemnya ini makan jurumiyah. Ketika masuk tahap kedua, dia campur dengan tahap pertama. Antum paham maksud saya? Ya, seharusnya kan saya bukan isim, jenisnya. Nah, saya bukan fi'il, selesaikan semua jenisnya. Saya bukan huruf, selesaikan. Paham kan? Nah, sekarang beliau ketika sebut isim kemarin, dia tidak sebut jenis isim itu ada isim mufrad. Nah, itu kalau sebutkan di mana? Di bab i'rab. Jadi kalau antum pemula langsung ajarkan mata jurumiyah, pusing orang. Kenapa bisa pusing? Karena dua yang dia mau tahu, jenisnya sekaligus tanda bacanya. Antum paham gak ini? Jadi kalau mata jurumiyah biasanya dijadikan untuk pemula, biasanya dia lebih pusing. Kenapa? Karena pembahasan Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala tadakhul. Tadakhul itu saling masuk. Anda paham ini? Seharusnya disinggung di sana, ternyata dia singgung di bab yang sini. Paham kan? Nanti teratur itu nanti di pembahasan di mutamimah. di kotor nada, ke atas sudah teratur. Tidak campur pembahasannya. Insya Allah kan, seharusnya buku dasar itu adalah tidak dicampur, karena pusing orang nanti untuk memahaminya. Paham kan? Makanya agak sulit sedikit kalau antum mengajarkan orang dasar pakai mata jurumnya. Antum sendiri yang sulit, guru-guru maksudnya. Guru yang sulit. Paham insya Allah? Jadi bukan anu, mata jurumnya dasar. Dasar sekali, ya kan? Karena sedikit contoh, kadang juga tidak dikasih pengertian. Paham gak? Hanya saja karena pembahasannya kadang bercampur. Bayangkan, nakira ma'rifah disebutkan di mana? Disebutkan di bab tawabi', na'at man'ut. Paham gak? Padahal seharusnya di mubtada kan seharusnya dia tahu nakira ma'rifah itu apa. Anu paham? Nah ini di mata jurumnya maksudnya. Jadi ketika kita mau mengajarkan mata jurumnya di orang dasar, bingung. Kita mau kasih bahwa mubtada ma'rifah. Sementara pembahasan ma'rifah itu jauh dari mubtada nanti, di belakang sekali. Anda paham kan? Ini tadabbur. Dia singgung suatu pelajaran, dia masukkan pelajaran yang lain. Paham antum sisinya ini? Ah ini maksudnya saya ingin singgung antum, ingin kasih tahu antum bahwa ini dalam bab irob, tidak murni bab irob. Paham kan ini? Tidak murni. Beliau akan kenalkan dulu katanya yang di irob itu. Misalnya nanti, ya, bahwa jenis irob itu ada empat, ada roba, nasab. Nah, kemudian roba ada empat tanda, ada dhamma, nah, ada alif, ada waw. Setelah itu, dhamma terjadi pada berapa tempat? Pertama, isi mufrad. Baru dia jelaskan apa itu isi mufrad. Paham maksudnya? Paham ini? Iya kan? Iya, ini tadabbur. Jadi, kalau kita baru belajar, bingung. Bingung. Paham enggak? Ini isi mufrad apa? Maksud di mana? Paham enggak? Maksud di mana? Jelas insyaallah. Alhamdulillah. Tapi karena kita sudah ambil insyaallah mudah di sini. Mudah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala babul irabi wal bina'i. Bab i'rab dan bina. Ini judul dari penulis. Tuhfatul Wasobiyah. Karena matan jurumiyah tidak dia singgung i'rab bina. Dia cuma singgung apa? I'rab. Serbang. Kemudian al-bina itu adalah nanti akan dibahas oleh penulis pensyarah Ahmad Thabit rahimahullah taala tentang di bina. Penulis tidak bahas tapi lawannya. Qala beliau berkata, babul irabi, bab irab. Al-irabu wa taghyiru awasiril kalimi. Liktilatil awamil dakhilati alaiha lafdun au takdirun. Jelas? Jelas kalau ini? Jelas dong? Sudah sebelumnya ini. Ada kan di sebelumnya? Ya, irab adalah perubahan akhir kata disebabkan karena perbedaan penyakit yang masuk padanya. Secara lafaz nampak perubahan itu au takdirun atau perubahan itu apa? Tersembunyi. Paham? Jelas kan? Iya. Aku katakan, matanya jelas karena sudah pernah lewat. Aku katakan, al-irabu wal bina huma asasun ahuma asasu ilmi nahwi. Masya Allah. Irab dan bina, keduanya adalah pokok dari ilmu nahwi. Ya enggak? Orang kalau mau baca kitab harus tahu ini mu'rab atau ini mabni. Paham enggak? Mu'rabnya tandanya apa? Makanya setengah dari ilmu nahwu itu adalah i'rabnya. Paham? Setengah dari ilmu nahwu itu adalah apanya? I'rabnya. Setengah kedua ya jenis katanya sama penyakit. Paham gini? Setengahnya adalah apa? I'rab. Pokok dari ilmu nahwu. Kenapa? Kata beliau id alaihima yaduru hukmu akhiri kulli kalimatin. Karena alaihima di atas keduanya lah, yaitu ilmu irab dan bina, yadur berputar hukum akhir kul setiap kalimat kata. Ya, hukum akhir setiap kata itu berputar di apa? Irab dan bina. Wal musannifu rahimahullah dakarol iroba walam yaskur albinaa. Penulis rahmahullah belum menyebutkan i'rab dan tidak walam dan tidak menyebutkan bina. Paham gak ini? Wanahnu dan kami, dan kami penulis bi'aunillah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sanad kuruhu akan menyebutkannya ba'dal irobi, setelah pembahasan apa? Irob. Jadi pengarang matan jurumnya tidak menyebutkan bina, tapi penulis akan menyebutkannya setelah apa, Pak? Irob. Langsung sekarang masuk fa'amal irobu, maka ada pun irob. Bahwa bikasril hamzati, maka dia kalau dikasro hamzanya irob, bukan arob. Ya, kan arob orang Arab Badui. Ini dikasro hamzanya irob. Bang, enggak dikasro hamzanya. Kenapa belum perlu singgung di kasro hamzanya? Kan di sana ada hamzanya yang di fathah arob. Bang, enggak ini dia kasro irob. Iya, dia dikasro hamzanya irob. Wayati lugotan, datang maknanya secara bahasa lima anin kathirotin. Dah, datang maknanya untuk beberapa makna yang banyak. Banyak artinya secara bahasa. Minha al-idharu wal-bayanu. Di antara maknanya adalah al-idhar, menampakkan, wal-bayan, menjelaskan. Di antara maknanya adalah menampakkan dan apa? Menjelaskan. Ini di antara maknanya. Takul, dia contoh nyatanya ini, antum katakan, a'arabtu amma fi nafsi, saya mengi'rab apa yang ada dalam diriku. Apa maksudnya? Idza adhartahu wa bayyantahu, kalau antum nampakkan dan antum jelaskan. Paham gak ini? Paham insyaallah ini? Paham atau belum? Ya, misalnya antum bilang ya, ada nampan di depan ini, pampalu, sama nasi sama ikannya, tapi antum mau bilang arabtu amma fi as-sahan misalnya. Saya mengirup apa yang ada dalam nampan. Apa maksudnya itu? Saya menjelaskannya, ini ada ikannya, ikannya ini digoreng sama ya tukang masak dengan cara ini. Paham enggak? Itu namanya irob secara bahasa. Wa minha, di antaranya juga makna yang kedua adalah at-tahsin. Dia bisa bermakna at-tahsin, memperbaiki. Paham ini? Menghias. Bisa. Ya takul, antum katakan, a'arabtu syai'a, saya mengi'rab sesuatu itu. Apa maksudnya? Ai hassantahu, yaitu kamu mempercantiknya, memperindahnya, memperbaikinya. Paham gak ini? Makna yang kedua, wasilahan, sementara makna secara istilah, madzakarahul musannifu biqoulihi, yaitu apa yang disebutkan oleh penulis di matan dengan ucapan beliau, tagiru ila akhirih. Dak tagiru akhiril kalimi liktilaf fil awami liddat lati alaiha labda au. Paham pengertian istilah? Jika langsung ditanya apa pengertian istilah, itu di matan. Matan itu pengertian istilah. Alhamdulillah. Sekarang boleh akan jelaskan makna dari pengertian tadi, walaupun sudah jelas bersama kita, tapi kita lewat. Lihat. Wal muradu bitagyiri awakhiril kalim, dan yang diinginkan dengan berubah akhir kata, apa maksudnya? Tagyiru ahwali awakhiriha, yaitu perubahan keadaan, bukan huruf. Perubahan keadaan akhirnya, keadaan itu maksudnya harokatnya. Perubahan keadaan akhirnya, la tagyirul akhir nafsihi, bukan perubahan akhirnya itu sendiri, maksudnya hurufnya, bukan. Bukan hurufnya berubah, tapi yang berubah apanya? Keadaannya itu harokatnya. Fa innahu la yataghayyar, karena huruf terakhirnya tidak berubah. Paham? Wa makna tagyiru ahwali awakhiriha, makna perubahan keadaan akhirnya, apa maksudnya? Ay tahawwalaha, yaitu dia berpindah, bergeser, minarofi matalan, dari rofa misalnya, ila nasbi ke nasab, wa minan nasbi, dan dari nasab ilal jarri ke jar. Itu namanya apa itu? Perubahan keadaan dari rupa ke nasab, dari nasab ke jar. Wa sababu hadha at-taghyiri huwa ikhtilaful awamili ad-dakhilati 'alayha min amilin yaqtadi rab'a ila amilin yaqtadi nasba ila amilin yaqtadi al-jarra. Masyaallah. Ini sebab perubahannya karena perbedaan amil yang masuk padanya. Min dari amil penyakit yak tadi yang dia mengharuskan dibaca ropa ila ke amil penyakit yak tadi anasba yang mengharuskan dia dibaca nasab ila amilin yak tadi jarro ke amil yang mengharuskan dibaca jar. Kazaid masalan, lihat contoh ini, buat dia ini gundul ini kazaid seperti zaid fa'inau qabla dukulil awamil, sesungguhnya dia sebelum masuk penyakit ismun, iya kan ismun mauquf yang didiami. Maksudnya antum kalau dibilang Zaid, apa harokatnya Zaid? Zaid apa harokatnya Zaid? Mauquf. Enggak boleh antum bilang dhamma fathah kasrah, antum bilang apa? Mauquf. Kita diam, enggak tahu sebelum ada penyakit, paham kan? Jadi kalau enggak ada penyakit, Zaid tidak tahu, mauquf. Tentu mampu. Kita tidak bergerak. Maksudnya kita tidak baca Zaidun, Zaidan, Zaidi. Paham kan ini? Paham kan ini? Mampu. Ya. Laisa muroban wala mabiniya. Kita tidak dikatakan ini kata berubah. Tidak pula kita katakan ini kata mabini. Tidak bisa. Ya. Wala marfuan wala goyrohu. Tidak pula dikatakan marfu. Tidak pula aku katakan selainnya. Paham kan ini insya Allah? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Fa'idha dakhala alaihi amilun. Nah, sekarang baru. Kalau masuk padanya penyakit yak tadi rob'ahu yang mengharuskan dia diroba karena marfu'a, maka tiba-tiba dia akan menjadi isim yang marfu. Paham gak ini? Paham gak ini? Palu? Paham saudara? Paham gak ini? Mana mubar? Paham? Tidur. Hah? Di munaki tadi. Paham? Tidur tadi saudara. Sedikit. Hah? Mengantuk sekali ya. Hah? Enggak ngantuk sekali, cuma tertutup matanya. Alhamdulillah. Iya. Sekarang udah hilang ngantuknya. Nah. Hah? Alhamdulillah. Iya. Mimpi apa tadi? Jadi, sebelum masuk apa-apa, Zaid mauku. Kita enggak tahu. Nah, ketika masuk penyakit ropa, langsung dia diapain? Diropa. Nah, contoh ya, jaa Zaidun. Jaa kan penyakit ropa. Iya enggak? Jaa penyakit apa? Penyakit ropa. Tiba-tiba dia diropa. Paham ini insya Allah? Ini. Fa'il. Fa'zaidun fa'il. Matbu. Bayangkan kalau antum ngajar ini dasar. Gimana caranya? Maka Zaid fa'il. Bisa gak antum terangkan apa itu fa'il pada orang itu? Paham gak? Makanya kalau dalam bab irob sulit. Kita bilang ini Zaid fa'il. Kita cuma bilang tekankan ini Zaid kemasukan penyakit ropa. Ini penyakit ropa. Sehingga Zaid didoma. Begitu saja bilang. Jangan pernah bilang fa'il. Itu antum menyiksa dirinya. Karena setelah itu muridnya antum akan bertanya, apa itu fa'il Ustaz? Paham? Paham ini? Jangan buka pertanyaan untuk murid yang membuat antum apa? Keok. Antum paham ini? Misalnya paham ini? Jadi, jangan. Belum saatnya. Belum saatnya. Itu kalau antum mengajar apa? Dasar. Ini perlu anda ingatkan. Karena kadang ya, saya pernah jumpai teman-teman begitu. Karena semangat. Karena baru ini. Oh, korban pertamaku ini. Murid pertama gue nih, dia kasih semua apa yang ada di otaknya. Paham? Akhirnya, sulitnya bahasa Arab nih, kata murid nih. Paham gak? Bukan bahasa Arab yang sulit, gurunya yang sulit dipahami. Anda paham ini? Gurunya apa? Nggak tahu kalau dia dulu dikasih seperti itu, dia akan lari. Paham gak ini? Jadi hati-hati. Ini kita kasih seperti ini karena buku kedua. Paham gak? Kita bilang, ini fa'il. Antum sudah tahu fa'il itu apa. Kan begitu? Alhamdulillah. Antum harus paham. Itu cara namanya. Cara. Supaya orang tidak bingung. Maka saya di sini fa'il. Marfu bija'a. Dengan ja'a. Yang mana kita sudah tahu. Kok ada? Kalau ada fi'il ma'lum yang dicari apa? Fa'il. Maka dia ini marfu dengan ja'a. Maksudnya penyakitnya ja'a. Penyakitnya apa? Ja'a. Fa in dakhala alaihi amilun. Fa in ya bukan inna walaupun gundul. Dari mana dia tahu? Karena setelahnya fiil. Kalau setelahnya isim antum bilang inna. Tapi kalau setelahnya fiil jangan bilangnya in. Itu ciri-ciri. Kan sama-sama botak. Rambutnya apa? Tergantung setelahnya. Paham enggak ini? Tergantung setelahnya. Paham kan? Kalau setelahnya isim inna. Kalau setelahnya fi'il, in. Kan itu tidak pernah ketukar. In khusus masuk pada fi'il. Sementara inna khusus masuk pada isim. Paham ini kan? Itu kan huruf. Huruf seperti itu. Fa'in dakhola alaihi amilun akhar. Kalau masuk padanya penyakit lain. Yak tadinas bahu. Yang mengharuskan dia dinasof. Tagoyyaro halu akhirihi. Maka langsung berubah keadaan akhirnya dari lupa dah ilan nasbi minar ropi ilan nasbi dari asalnya tadi lupa kemudian menjadi apa nasab. Nah contoh ro'aitu zaidan langsung terangkan fa zaidan maf'ulun bi, ya kan antum sudah tahu apa itu maf'ulun bi, jelas enggak? Maka zaid adalah maf'ulun bi. Adapun buku dasar jangan pernah. Bang, bilang saja ro'aitu penyakit nasab. Nah, kalau ada dia kata setelahnya dinasab. Sebagai apa? Tidak tahu. Paham enggak? Nanti antum akan tahu sendiri. Jelas ini. Itu di dasar. Kalau sekarang bilang zaidan maf'ulun bi, kalau orang sudah tahu maf'ulun bi itu apa. Jelas enggak? Alhamdulillah. Mansubun bi ro'aitu. Dia dinasab karena adanya apa? Ro'aitu fi'il fa'il. Iya, fa'in dakhala alaihi amilun akharu. Fa'in dakhala alaihi amilun akharu. Nah, dari amilunnya sendiri fa'il dari dakhala. Ya, kalau masuk padanya penyakit lain, akhor lain. Ya, akhir beda. Kalau yang lain akhor. Kalau akhir yang terakhir. Hati-hati, jadi nanti dilihat maknanya. Karena sama itu, sama. Ya, sama-sama begini bentuknya. Cuma nanti lihat maknanya. Maknanya kalau yang lain, akhir. Kalau yang akhir, akhir. Ya. Hata, kata beliau, fa'in dakhala alaihi amilun akharu. Kalau masuk padanya penyakit lain. Yak tadi jarrohu, yang mengharuskan dia di jar. Tagoyya rohalu akhirihi. Maka langsung berubah keadaan akhirnya. Minan nasbi ilal jari. Dari nasab ke jar. Contoh. Nah marotu bi zaidin. Lihat tiga kata. Satu kata tiga bentuknya. Fa zaidin majrurun bil ba'i. Maka zaid dijar dengan adanya apa huruf? Ba. Selesai. Kata beliau. Fa anta taro. Anna akhiro zaidin. Wahuwa dalu adalu khobatnya huwa. Wahuwa dalu lam yataghayyar. Masya Allah. Kata beliau fa maka anta kamu taro melihat. Anna bahwasannya akhir. Zaid akhirnya Zaid bahwa dal dah huruf terakhirnya kata Zaid itu dal lam yataghayyar. Dalnya tidak berubah, dal menjadi ta. Ya ndak. Ndak berubah huruf dalnya. Wa innama taghayyara halu akhirihi. Yang berubah keadaan akhirnya, hurufnya tidak berubah. Yang berubah apanya? Keadaan akhirnya. Minarofi ila nasbi ilal jari dari ropa ke nasab ke jar. ada taghyiru wal i'rab. Perubahan ini namanya i'rab. Perubahan itu namanya apa? I'rab. Ya. Wahadihi al-harakatu salatu al-mawjudatu fi akhiri zaidin hiya alamatun alaihi. Alamatun khobar dari hiya. Nah, hiya alamatun alaihi hada fil ismi. Kata beliau, ini i'rab namanya kan. Terus wahadil harokat as-salat. Ini tiga harokat. Tak, tiga harokatnya tadi. Dhamma, fathah, kasro. Al-mawjuda yang ada fi pada akhir zaid. Dia adalah tanda i'rab. Jadi harokat itu namanya tanda i'rab. Perubahannya itu namanya i'rab. Harokatnya apa? Tanda i'rab. Ini pada isim, kata beliau. Hadza fi'il fil isim. Ini pada isim. Fi'il, kata beliau, wa mitluhu al-fi'lul mudhari. Semisalnya dan semisal dengannya adalah fi'il mudhari. Kenapa beliau bilang fi'il mudhari? Tidak madikam, amr. Ah, karena yang berubah hanyalah fi'il mudhari. Paham enggak? Makanya beliau langsung bilang, contoh perubahan adalah pada fi'il mudhari, kan dia hanya dia yang berubah. Ya, nahu yadhhabu Zaidun. Lihat, yadhhabu. Fa yadhhabu fi'ilu mudhari'in marfu'un. Yadhhabu adalah fi'il mudhari yang marfu. Kenapa? Kenapa dia baca marfu? Li tajarrudihi an 'amilin yaqtadi nasbahu. Nah, bebas sekarang kita dikasih. Li tajarrudihi karena, li karena. Tajarrud kosongnya dia, hi-hinya dia. Paham? Kosongnya dia. An dari amilin yaqtadi nasbahu. Kosongnya dia dari penyakit yang mengharuskan dia dinasab. Au amilin yaqtadi jazmahu. Atau dia kosong dari penyakit yang mengharuskan dia di jazm. Sudah paham semua jazm tak? Iya. Iya. Fa in daqala alaihi amilun. Fa in daqala alaihi amilun yaqtadi nasbahu. Kalau masuk padanya penyakit yang mengharuskan dia nasab, taghayyaru halu akhirih, maka akan berubah keadaan akhirnya, minarqi ila nasbi, dari ropa ke nasab. Lihat, kata-katanya berulang terus ya. Iya enggak? Lama-lama nanti bersih bukunya. Sudah tahu semua artinya. Iya. Taghayyar berubah katanya. Nah, contoh lan yadhhaba Zaidun. Zaid kita mana? Zaid? Zaid. Hah? Mana Zaid kita? Zaid? Hah? Oh ya, dahaba. Bukan Zaidun? Bukan. Ini contoh itu siapa? Di ilmu dari. Masya Allah, alhamdulillah masih hidup. Ya. Faya dahaba fi ilmu dari in mansubun. Maka ya dahaba adalah fi ilmu dari yang dinasab. Bilan. Dengan siapa? Lan. Lan kan penyakit apa? Nasab. Salah satu dari empat penyakit nasab. Wa inda qala alaihi amilun akhar. Kalau masuk padanya penyakit lain lagi. Ya tadi jazmahu yang mengharuskan dia dijazm. Taghayyaru halu akhirih. Langsung tak? Maka akan berubah keadaan akhirnya. Minan nasbi ilal jazmi. Dari nasab ke? Dari nasab ke? Jazm. Mudah sekali saudara. Ini buku mudah sekali. Masya Allah. Nah, contoh lam yadhhab Zaidun. Mana syahid kita? Yadhhab. Fa yadhhab fi'il mudhari'in majzumun bilam. Maka yadhhab adalah fi'il mudhari' yang dijazm dengan adanya apa? Lam. Paham enggak? Selesai. Itulah perubahan nanti gambarannya. Bisa di rofa, nasab, jar, jazm. Empat yang beliau sebutkan. Paham enggak? Sebentar akan disebut. Wa qawluhu masih lanjut, masih kuat? Hah? Masih kuat? Sudah dulu? Sudah tidak kuat? Udahlah, tanda ngantuk ini. Alhamdulillah. Antu udah makan tadi mubat? Udah makan? Belum? Hah? Hah? tidak makan. Puasa. Hari apa ini? Rabu. Puasa apa Rabu? Puasa Daud. Tinggi sekali syahwat. Tapi masih kuat belajar. Hah? Orang kalau lagi belajar begini, bukan melarangnya. Kalau lagi antum belajar begini, mau memang serius belajar, jangan puasa Daud. Tidak kuat itu belajar, tidak kuat merojaan. Jangan, paling tidak puasa Senin Kamis. Nah, kecuali syahwatnya berkecamuk. Nah, bukan anda melarang, cuman yang maslahat, ya enggak? Orang kan kalau belajar itu harus maslahat yang dipikirkan. Sekarang kalau dia puasa, dia sendiri dapat pahala. Kalau dia belajar, dia dapat pahala. Kalau dia sampaikan lagi, lebih besar utamanya. Daripada apa? Puasa. Dah? Paham itu kan? Bukan larang. Dah? Bagusnya kalau paling tidak Senin Kamis. Jangan Daud. Nah, tadi. Antum tinggalkan yang utama. Dengarkan ilmu. Karena puasa, ngantuk. Tah? Tah? Apa aja antum kurus? Nah, bukan melarang, tapi bagusnya supaya belajarnya mantap. Nah, kan kita tidak tahu. Kalau mau puasa di rumah saja, ya kan? Kalau mau puasa Daud di rumah saja, kan di rumah kita tidak ada kerjaan. Nah, kita kan tidak tahu berapa lama bisa saya di sini. Siapa tahu hanya setahun. Ternyata saya gunakan untuk puasa, di belajar saya ngantuk. Pulang nanti, apa dulu ini? Ini dulu ini gara-gara saya ngantuk ini. Paham kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita cukupkan subhanallah.